Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Masih dalam suasana bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh penyelamatan dari api neraka. Pada hari ini kita mengkaji satu ayat dari ayat-ayat suci Al-Quran, tepatnya surat Thaha ayat 52. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadillu rabbi wa la yansa. Musa menjawab, pengetahuan tentang itu ada pada Tuhanku di dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Tuhanku tidak akan salah ataupun lupa. Pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 52 tentu saja merupakan jawaban dari pertanyaan pada ayat 51 ketika Fir'aun berkata, fama balul qurunil ula, jadi bagaimana keadaan umat-umat yang terdahulu? Maksudnya, apakah umat-umat terdahulu itu akan dilupakan begitu saja, atau umat-umat terdahulu akan ada pertanggungjawabannya? Maka di sini di tafsir inspirasi disebutkan, semua manusia tetap mempertanggungjawabkan setiap apa yang dia perbuat, baik dia umat terdahulu, umat sekarang, ataupun umat yang akan datang. Kemudian di ayat 52, Nabi Musa menjawab lebih tegas bahwa pengetahuan tentang umat-umat terdahulu itu ada pada Tuhanku di dalam sebuah kitab Lauh Mahfuz. Tuhanku tidak salah ataupun lupa. Kitab di sini memiliki dua pengertian, artinya sudah tertulis jauh hari di Lauh Mahfuz, atau juga telah ditulis setiap amal perbuatan untuk diminta pertanggungjawaban. Pendengar yang dimuliakan Allah, Allah Maha mengetahui. Pengetahuannya yang tidak pernah salah dan lupa membuat mukmin bahagia dalam beramal. Dia tidak akan pernah pamer. Cukup Allah yang tahu. Sebaliknya, membuat kafir menderita karena kekafiran dan kemunafikannya terbongkar hingga semua menjadi sia-sia. Itulah yang disebutkan fi kitabin, di dalam sebuah kitab catatan. Kalau umat terdahulu dicatat, umat sekarang dicatat, umat yang akan datang dicatat, maka sebagaimana tafsir inspirasi tadi mengatakan, mukmin itu pasti bahagia dalam beramal. Dia tidak perlu pamer. Cukup Allah yang tahu. Karena apa? Karena setiap amal dibuatnya dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, membuat kafir menderita. Karena apa? Karena kekafiran dan kemunafikannya terbongkar. Semua menjadi sia-sia. Apa yang menurut dia bermanfaat di dunia ini dari amal kebaikan, tapi karena dia tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadi sia-sia. Pendengar yang dimuliakan Allah, keimanan kita kepada Allah itulah yang terpenting. Puasa kita pun yang kita lakukan ini tidak lepas dari keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang berjalannya waktu membuat umat Islam sudah merasa biasa puasa, akhirnya tidak melakukan ibadah puasa lagi. Itu adalah suatu hal yang menyedihkan. Puasa itu satu bulan penuh lamanya bagi laki-laki yang memang sudah berusia akil dan baligh. Kalau dia tidak puasa, maka itu tidak akan merugikan Allah subhanahu wa ta'ala. La yadillu rabbi wa la yansa. Tuhan tidak salah dan tidak lupa. Karena apa? Karena ketika kita tidak puasa, ketika kita tidak beriman kepada Allah, itu Allah tidak salah dan Allah tidak melupakan. Ketika kita tidak puasa atau sebagian mukmin tidak puasa dan kemudian tidak mendapatkan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan berarti Allah subhanahu wa ta'ala melupakannya. Allah menunda, bukan berarti dia melupakan. Ditunda untuk mengingatkan kita agar dapat kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di studio telah hadir ustaz kita, narasumber kita yang sudah tidak asing lagi di Radio Republik Indonesia, ustaz kita Haji Fajrul Haq LCMA, untuk mencari tahu, menggambarkan bagaimana keadaan umat terdahulu yang mukmin pasti menang, yang mukmin pasti happy ending, yang mukmin pasti bahagia, Dan bagaimana pula yang kafir pasti menderita, yang melawan Tuhan pasti sengsara, karena Tuhan tidak pernah lupa dan tidak pernah salah. Kita minta kontribusinya Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq, kami persilahkan. Iya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji saat ini adalah merupakan ayat yang menjadi sangat membahagiakan kita, karena apa yang kita kerjakan di dunia ini nanti kita akan mengetahui di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi walaupun begitu, kita sudah banyak mendengar bagaimana sejarah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berkat dari keimanan yang begitu mendalam, mendapatkan kehidupan yang sangat layak, bahkan tidak pernah didugakan oleh seorang manusia pun. Disebabkan apa? Disebabkan kekuatan umat Islam pada masa Islam itu berkembang sama sekali tidak mempunyai kekuatan sama sekali. Tapi karena dibangun kekuatan itu bersama Allah, dapat melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya, terlebih-lebih khususnya kita di bulan puasa ini, bulan puasa yang sangat berkah dalam kehidupan kita, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyayangi kita dengan panggilan pertama kalinya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, panggilan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat memenuhi panggilan itu. Mudah-mudahan kita menjadi seorang yang beriman, yang sejati, yang tidak pernah merasakan keluh kesah dalam kehidupan ini. Kalaulah kita merasakan, segeralah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu adalah hal yang sangat prinsipil dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin berbagi dalam keluh kesah kita itu, berbagilah kepada Allah dengan zikir kita, salah satunya dengan istighfar kita kepada Allah, salah satunya kita dengan mengucapkan subhanallah. Banyak sekali ajaran-ajaran yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kekuatan itu dapat menjadikan hidup ini gemilang, sebagaimana yang didapatkan perjalanan para sahabat-sahabat terdahulu. Mereka lebih banyak tersiksa dalam kehidupan mereka, tapi karena mereka itu orang yang sangat tabah, orang yang sangat ikhlas dalam kehidupan, sehingga tidak pernah melupakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, kita akan mendapatkan kemenangan yang mutlak. Sesungguhnya kebalikan daripada itu, orang akan mengalami kehancuran. Sudah banyak buktinya dalam sejarah, yaitu tentang kesombongan Fir'aun dalam sejarah. Karena kesombongannya itu membuat ia mati, bahkan matinya pun secara terhina. Tidak ada manusia yang mencelakakannya, hanya disebabkan karena air yang menyatu, yaitu air dari Laut Merah, sehingga ia tidak berdaya sedikit pun sama sekali. Kadang-kadang orang yang sombong itu matinya dalam keadaan terhina, disebabkan mereka itu tahu dengan agama ini, tapi mereka tidak mau menjalankannya, sehingga siksa mereka itu adalah azabun muhin, azab yang dapat menghinakan kehidupan mereka selama mereka dahulunya tetap menganggap remeh dan menghinakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Begitu Ustaz Jenal. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pendengar yang dimuliakan Allah, jawaban yang diberikan oleh Musa ini terkait erat sekali lagi sebagai kesimpulan kita pada hari ini dengan pertanyaan Fir'aun. Fir'aun merasa bahwa dia adalah Tuhan, dan kalaupun dia akhirnya nanti mungkin wafat sebagaimana orang di sekelilingnya wafat, maka wafat atau kematian dia tidak akan diminta pertanggungjawabannya. Maka ketika dia bertanya, tetapi secara nuraninya, secara nalurinya, dia masih berpikir jernih, boleh jadi akan ada pertanggungjawaban. Maka ditanya, Fir'aun berkata, bagaimana keadaan umat-umat terdahulu? Maka di kesimpulan ini Musa menjawab, pengetahuan tentang umat-umat terdahulu itu ada pada Tuhanku di dalam sebuah kitab. Tuhan tidak pernah salah dan lupa. Ini pertanyaan, ini jawaban yang disampaikan oleh Musa dari pertanyaan yang disampaikan oleh Fir'aun, menjadi pelajaran bagi kita bahwa amal perbuatan kita yang baik cukuplah karena Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita cukuplah karena Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Biarlah puasa itu hanya untuk Allah, untukku katanya, dan biarlah Allah yang melipat gandakan amal yang kita lakukan. Sebaliknya, kekafiran dan kemunafikan yang kita lakukan, hendaknya di bulan Ramadan ini kita hindari dan kita sirnakan. Karena apa? Karena semuanya kebaikan yang kita lakukan menjadi sia-sia di mata Allah, dan kita pun tersiksa di akhirat. Demikian yang dapat kita sampaikan. Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah tidur. Berbahagialah mukmin yang beriman dan beramal untuknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.